Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ma'asyara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan materi yang berikutnya dari kitab Durusul Lughah jilid yang pertama, dan kita masih berada pada pelajaran ke-13. Karena pada pelajaran 13 ini ada beberapa materi yang disampaikan. Dan kita sudah membaca latihan kedua dari pelajaran ke-13 bagian Ba. Dan pada latihan kedua ini sebenarnya ada beberapa materi yang mungkin perlu untuk kita jelaskan dengan singkat. Walaupun nanti juga ada pembahasan pada latihan-latihan berikutnya. Untuk materinya pada latihan kedua, di antara yang ingin kita sampaikan, latihan kedua halaman 75. Di sini disebutkan beberapa materi, di antaranya ialah pengenalan dhamir atau kata ganti untuk perempuan yang jumlahnya lebih dari 2 atau 3 lebih, untuk jamak yang perempuan. Dhamir tersebut adalah dhamir hunna. Dhamir hunna untuk perempuan. Mereka perempuan. Kemudian nanti akan ada pembahasan lebih tentang dhamir ini pada latihan kelima insyaallah. Lalu nanti akan ada pembahasan juga terkait dengan fi'il madhi yang digunakan untuk jamak perempuan muannas, seperti pada contoh nomor 4 latihan 2 dhahabna. Lalu yang berkaitan dengan dhamir, yang berkaitan dengan dhamir juga ialah apa yang disebutkan pada latihan 2 nomor 5. Latihan 2 nomor 5, aina banatuki ya ammati. Kemudian nomor 9, abana tuka fil madrasati sanawiyati ya usamatu. Nah, di sini penggunaan dhamir ka atau ki, kamu laki-laki atau kamu perempuan. Nah, bagaimana kita membacanya? Apakah ini dhamir ka untuk laki-laki atau ki dhamir untuk perempuan? Maka dilihat qarinahnya, dilihat konteks kalimatnya. Kalau pada latihan kelima, di sini ada huruf nida dan sudah lewat pembahasannya. Kemudian ammati. Ammati itu untuk perempuan. Maka dhamir yang tepat adalah ki, banatuki. Adapun nomor 9, abanatuka ya usamatu, karena usamah itu nama laki-laki, maka dhamir yang digunakan adalah ka, abanatuka. Nah, Baik, kita langsung masuk latihan ketiga. Kita lanjutkan pada latihan ketiga. Di situ ada penjelasan tentang fi'il madhi yang digunakan untuk jamak mu'annas. Jamak yang mu'annas. Kita baca latihan 3 nomor halaman 76. Iqra'il mithala thumma hawwilil jumalal atiyata mislahu. Iqra'il mithala, bacalah contoh, contoh, atau bacalah contoh berikut ini. Summa hawwilil jumala, kemudian rubahlah kalimat-kalimat berikut ini mithlahu, sama seperti contohnya. Kita perhatikan dulu contoh yang disebutkan. Contoh yang disebutkan ialah Zainabu kharajat minal fasli. Zainabu kharajat minal fasli, yang artinya adalah Zainab kharajat. Kharajat adalah kata kerja atau fi'il madhi. Kharajat yang artinya keluar. Siapa yang keluar? Perempuan, karena ada tak, taknis. Kharajat Zainab telah keluar. Minal fasli, dari kelas, dari kelas. Kemudian contoh ini dirubah menjadi Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna. Kharajna minal fasli. Zainabu wa Aminatu wa Maryam. Zainab, Aminah, dan Maryam, kharajna, mereka keluar. Minal fasli, dari kelas. Nah, sebelum mengerjakan latihan 1, latihan 3 nomor 1 sampai 3, kita perhatikan terlebih dahulu contohnya. Bukan hanya sebatas oh mudah, ternyata cuma diberi tambahan nun saja. Bukan sebatas itu, tapi perlu untuk kita fahami sekarang ini bahwa fi'il, fi'il sebagaimana sudah pernah kita jelaskan, kata kerja dalam bahasa Arab ada tiga. Ada yang disebut dengan fi'il madhi, mudhari, amr. Madhi itu menunjukkan perbuatan itu telah lampau. Kalau mudhari itu perbuatannya sedang atau akan dilakukan. Kalau amr itu perintah, perintah. Nah, dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, fi'il yang disinggung atau yang disebutkan dalam latihan-latihan ataupun dalam percakapan-percakapan adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Kita tidak akan membahas secara detail, secara menyeluruh tentang fi'il madhi pada kesempatan ini. Tapi kita cukup menjelaskan tentang fi'il madhi sesuai dengan apa yang disebutkan pada contoh saja. Nah, kalau pada pertemuan yang lalu, pada latihan-latihan sebelumnya, kita sudah dikenalkan dengan bentuk fi'il madhi, penggunaannya. Fi'il madhi kata kerja, berarti harus ada yang melakukannya. Kalau yang melakukannya itu satu orang laki-laki, kita sudah tahu bentuknya gimana. Seperti contohnya kharaja, itu berarti satu orang laki-laki. Dia keluar, dia telah keluar. Siapa? Satu orang laki-laki. Kalau yang keluar adalah satu orang perempuan, kita juga sudah lewat, sudah melewati pembahasan ini, yaitu dengan diberi tambahan ta at-ta'nits as-sakinah, diberi tambahan huruf ta yang berharokat sukun. Kharajat, kharajat itu menunjukkan bahwa yang keluar adalah satu orang perempuan. Diberi ta'nis di belakangnya. Kharajat, zahaba, dia telah pergi. Kalau dia perempuan telah pergi, diberi tambahan ta, zahabat, zahabat. Dia laki-laki duduk, jalasa. Kalau dia perempuan yang duduk, maka diberi tambahan ta utanis, jalasat, jalasat. Juga pada latihan sebelumnya kita sudah di sudah kita pelajari, kalau yang melakukan itu adalah laki-laki, jumlahnya 3 atau lebih, atau yang kita istilahkan dengan jamak, dengan jamak, jamak, tapi dia laki-laki, mereka, mereka laki-laki, mereka laki-laki telah keluar, maka kita beri tambahan huruf waw menjadi kharaju, menjadi kharaju. Nah, kemudian pada latihan ini yang akan dibahas adalah kalau yang melakukan itu, nah, kalau yang jamak tadi bisa dilihat halaman 71 ya materinya ya, latihannya halaman 71 latihan 4. Zahabu, jalasu, kharaju, diberi tambahan waw, atau yang nanti diistilahkan atau disebut dengan wawul jamaah. Wawul jamaah, huruf waw yang digunakan untuk menunjukkan bahwa pelakunya itu jamak, laki-laki. Sekarang latihan ketiga, materinya berkaitan dengan jamak tapi yang perempuan. Jamak tapi untuk yang perempuan. Nah, di sini satu orang perempuan, Zainab. Maka kata kerjanya atau fi'il madhinya kharajat, diberi ta ta'nis. Kalau tiga wanita. Di sini sebutkan Zainab wa Aminah wa Maryam. Zainab, Aminah, Maryam. Perhatikan ini jamak. Jumlahnya 3 atau lebih. 3 wanita, yang satu bernama Zainab, Aminah, kemudian yang ketiga bernama Maryam. Maka fi'il madinya diberi tambahan nun di belakangnya yang berharokat fathah. Kharajna, kharajna, inilah yang diistilahkan di dalam bahasa Arab dengan nunun niswah. Nunu an-niswah. Mana nun niswah? Nun niswah itu yang terletak setelah fi'ilnya, huruf nun. Kharajna, kharajna. Nun an-niswah, kenapa dinamakan niswah? Niswah itu perempuan. Artinya nun ini digunakan untuk menunjukkan bahwa pelakunya itu perempuan, jamak, jamak. Kharajna. Dan sebelum huruf nun ini, huruf sebelum nun diberi harokat, kalau mau disebut dengan harokat, diberi harokat sukun, diberi sukun, dirubah harokatnya menjadi sukun. Kharajna, yang tadinya kharaja menjadi kharajna. Zahaba atau zahabat menjadi zahabna, zahabna. Jadi penambahan huruf-huruf ini memiliki makna, memiliki makna. Diberi tambahan ta uta'nis, kharajat, ta ini punya makna. Kemudian diberi tambahan wawul jama'ah, kharaju, itu juga ada maknanya. Kemudian diberi tambahan nun an-niswah, itu juga ada maknanya. Kharajna, kharajna. Berbeda dengan bahasa kita, tidak ada istilah-istilah yang seperti ini. Nah, mereka laki-laki makan, mereka perempuan makan, menulis. Satu orang menulis, laki-laki menulis, semuanya sama. Nah, itu materi yang ingin kita sampaikan dengan singkat berkaitan dengan latihan ketiga. Berkaitan dengan latihan ketiga itu, kalau antum kumpulkan catatan faedah itu tadi, nanti pada materi-materi berikutnya akan terangkum dengan sendirinya tentang pembahasan fi'il. Oh, seperti ini ternyata fi'il madhi. Itu nanti catatannya banyak. Nah, tapi kita mempelajarinya sedikit demi sedikit. Tapi langsung saja masuk pada nomor 1 latihan 3. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz, bismillah. Mudarrisatu dhahabat ilal fasli. Al-mudarrisatu dhahabna ilal fasli. Naam, ahsanta. Al-mudarrisatu dhahabat ilal fasli. Di tempat antum apabila tertulis dengan harokat fathah pada huruf ta, itu salah. Kalau di tempat antum, di buku antum, pada fi'il dhahaba, dhahabata, ta-nya berharokat fathah, maka itu salah harokat. Bisa dibetulkan dengan memberi atau mengganti harokat fathah menjadi sukun. Dhahabat, dhahabat, ya, bisa dirubah. Dhahabat, kalau dhahabata itu nanti ada lagi, ada pembahasan tersendiri dan diberi tambahan huruf alif. Nah, tapi yang dimaksud di sini dhahabat. Jadi dikoreksi, yang masih ada harakat fathah diubah, diganti dengan sukun. Al-mudarrisatu dhahabat ilal fasli. Kita jamakkan al-mudarrisatu. Jamaknya jamak muannas salim, diberi alif dan ta. Al-mudarrisatu dhahabna ilal fasli. Naam, ahsanta. Baik, berikutnya al-akh Abu Syuhada, nomor 2. Ustaz, bismillah. At-talibatu, at-talibatul jadidatu jalasat fil fasli. At-talibatul jadidatu jalasna fil fasli. Nah, kita ulangi yang jamaknya at-talibatu. Al-Akh Abu Syuhada, silakan. Panjang pendek diperhatikan. At-talibatul jadidatu jalasna fil fasli. Naam. Saya menghukumi sesuai dengan apa yang saya dengar. Pada al-jadidatu itu salah. Harusnya dijamakkan, yaitu dengan memanjangkan huruf dal yang kedua. Jadi datu. At-talibat, kita baca mufradnya di sini. At-talibatul jadi datu jalasat fil fasli. Kemudian kita rubah ke dalam bentuk jamak menjadi at-talibatu al jadi datu jalasna fil fasli. Jalasna fil fasli. Nah, koreksi itu tadi al-jadidatu. Nah, Ustaz. Baik. Pertanyaannya untuk al-akh imam. Ana ingin nanya, kenapa tadi al-jadidatu perlu kita ubah ke dalam bentuk jamak juga? Apa alasannya? Afan Ustaz, koreksi sedikit untuk al-jadidatu. mungkin al-judu itu betul enggak Ustaz? Ahsan tazakallahu khair. Bisa. Naam, ahsan tazakallahu khair. Al-judu. Barakallahu fik. Ahsan. Ahsan tabarakallahu fik. Kenapa? Kembali pada al-judu. Kenapa dirubah ke dalam bentuk jamak? Itu al-judu itu sebagai naat dari at-talibatu. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Al-jadidatu, saya ralat. Tadi diingatkan bentuk jamaknya al-jududu. Naam. Al-jududu. Al-jududu bentuk jamak jadidun ataupun jadidatun. Nah, dirubah ke dalam bentuk jamak karena kata ini pada kalimat ini statusnya atau kedudukannya sebagai naat. Dan naat harus mengikuti man'utnya. Harus mengikuti man'utnya. Naam. At-talibatu ketika dijamakkan dan dia sebagai man'ut, maka na'atnya harus dijamakkan juga. Al-jududu. Taib ahsantum barakallahu fikum. Taib al-akh imam, lanjutkan nomor 3. Silakan. Naam Ustaz. Bismillah. Bintu Muhammadin zahabat ilal madrasati. Banatu Muhammadin zahabna ilal madrasati. Naam ahsant. Bintu Muhammadin zahabat ilal madrasati. Banatu Muhammadin zahabat zahabna. Banatu Muhammadin zahabna ilal madrasati. Taib Al-Akhristanto, pertanyaannya, mengapa Muhammadin dibaca dengan harokat kasroh pada huruf dalnya? Bentar. Kenapa dibaca dengan kasroh? Bintu Muhammadin atau banatu Muhammadin. Jawabannya? Ahsanta, sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih harus majrur. Harus majrur, harokatnya kasroh. Maka dibaca bintu Muhammadin. Kalau dijamakkan tetap sama, banatu Muhammadin. Masyaallah. Tayyib. Latihan keempat. Ashir ilal asma'it taliyah bi naam. Ashir ilal asma'it taliyati bismi isharatin lil qaribi. Hadha, hadhihi, haula'i. Ashir, tunjuklah. Ilal asma'i, pada isim-isim berikut ini. Bismi isyaratin lil qarib. Tunjuklah dengan isim isyarah lil qarib. Lil qarib maknanya adalah isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Qarib itu dekat. Ada lawannya lil ba'id. Lil ba'id untuk yang jauh. Lil qarib itu apa saja? Disebutkan di sini tiga. Pertama, hadha untuk mufrad, muzakkar. Kemudian, hadhihi itu untuk mufradah, mu'annas. Mufrad, mu'annas. Dan yang ketiga adalah ha'ulai. Itu untuk jamak. Baik dia berjenis muzakkar ataupun berjenis mu'annas. Semuanya jarak, untuk jarak yang dekat. Ya. Taib, nomor satu. Al-Akh Ristanto, silakan. Titik-titik akhi. Hada akhi. Hada akhi. Naam. Al-Akh Abu Ahmad, nomor 2, silakan. Naam, Ustaz. Hadihi ukhti. Hadihi ukhti. Naam. Al-Akh Ammar Abu Salman. Silakan. Haulai rijalun. Haulai rijalun. Naam. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang. Silakan. Haulai mudarrisuna. Haulai mudarrisuna. Al-Akh Muhammad Afwaz. Silakan. Haulai talibatu. Haulai talibatun. Naam. Al-Akh Abu Mulyan. Silakan. Naam Ustaz. Hazihi ammi. Ummi. Hadihi. Naam. Kita tunggu koneksi agak memburuk. Naam, tunggu sejenak, ini baru mulai normal kembali. Taib. Naam, sudah berwarna hijau. Naam. Kita ulangi. Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Tadi koneksi tempat saya kurang bagus. Nomor 6, hadihi. Hadihi ammi. Ummi. Hadihi ummi. Naam, hadihi ummi. Taib, Al-Akh Abu Ruqayyah, nomor 7, silakan. Ya, nama Ustaz. Hada abi. Hada abi. Naam. Al-Akh Hamim. Silakan. Bismillah. Hadihi talibat. Hadihi talibatu. Hadihi talibatun. Naam. Al-Akh Abu Ahnaf Purwodadi. Silakan. Haulai tabibatun. Haulai tabibatun. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Ustaz. Haulai tijarun. Ulangi. Haulai. Haulai tujarun. Naam, diberi harakat atau beri tasydid. Haulai tujarun. Ahsantum barakallahu fikum. Latihan 5. Dha'fil amakini al-khaliyati minal jumalil atiyati dhamiran munasiban huwa hiya hum hunna. Dha'fil amakin, letakkanlah. Fil amakin, pada tempat-tempat. Al-khaliyah, yang kosong. Minal jumalil atiyah, pada atau dari kalimat-kalimat berikut ini. Dhamiran munasiban, letakkanlah pada tempat-tempat yang kosong dari jumlah-jumlah berikut ini dhamir yang sesuai, kata ganti yang sesuai. Apa? Huwa, hiya, hum, dan hunna. Tiga atau empat dhamir. Huwa untuk laki-laki satu orang, hiya satu orang perempuan, hum dan hunna, hum untuk tiga orang atau lebih laki-laki, hunna untuk yang perempuan. Kita mulai. Nomor 1, Al-Akh Abu Khansa Banu. Silakan. Namastat. Man hadzal rajulu huwa mudarrisun. Man hadzal rajulu huwa mudarrisun. Naam. Al-Akh Abu Saufa. Silakan. Aina talibatu hunna fil fasli. Aina talibatu hunna fil fasli. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Syuhada, silakan. Maaf. Man haula'il hityatu? Hum abna'il mudarrisi. Man haula'il fityatu? Hum abna'ul mudarrisi. Hum abna'u. Abna'ul mudarrisi. Naam. Berikutnya al-akh Imam, silakan. Aina at-talibatul jadidatu? Hiya fil maktabati. Naam. Aina at-talibatul jadidatu? Hiya fil maktabati. Berikutnya al-akh Ristanto. Nomor 5. Man haula in nas? Naam, man haula in nasu? Jawabannya huwa, hiya, hum atau hunna? Bentar. Ayo. Apa haula itu bentuk apa? Jamak. Bentuk jamak. Berarti jawabannya tidak. Hum injaja indi. Oh, naam. Tadi lagi mikir bacanya gimana ya. Naam. Hujjajun. Hum hujjajun. Diberi harokat ditasydidkan huruf ja-nya. Ha dibaca hu. Hujjajun. Hum hujjajun minal hindi. Minal hindi. Naam. Taib. Latia nomor 6. Ahsan tabarakallahu fiik. Nomor 6 al-akh Abu Ahmad Buton. Silakan. Nam Ustaz. Aina tabibatu? Hunna fi mustasfal wiladati. Naam. Aina. Aina tabibatu hunna fi mustashfal wiladati. Naam. Al-akh Ammar Abu Salman, sebelum menjawab nomor 7, kita kasih pertanyaan tambahan. Nomor 6 tadi jawabannya hunna fi mustashfal wiladati. Pada kata fi mustashfa, fi di sini huruf apa namanya? Ah, Ammar Abu Salman, silakan. Huruf jar, Ustaz. Huruf jar. Berarti dia punya fungsi untuk memberi menjadikan kata setelahnya majrur. Majrur itu harokatnya kasroh. Lalu di sini pada kata mustashfa, mana harokatnya? Harokatnya karena isim maksur, Ustaz. Naam. Harokat kasrohnya tidak kelihatan karena kata ini atau yang disebut dengan isim, isim ini diakhiri dengan huruf alif, huruf alif, atau yang dinamakan dengan isim maksur, sehingga harokatnya tidak kelihatan. Barakallahu fiik, masya Allah. Taib. Nomor 7, silakan. Ah, Ammar Abu Salman. Bismillah. Man hadzal waladul ladzi kharaja min baituka? Huwa Huwa ibnu akhi. Nah, sebelum kita jelaskan, kenapa antum baca min baituka? Karena sedang menanyakan anak laki-laki, Ustaz. Sedang menanyakan anak laki-laki. Di situ ada huruf apa itu? Kharaja. Setelah kharaja ada? Setelah kharaja min. Nah, min itu huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Kata yang setelahnya harus? Kasroh. Nah, jadi bacanya gimana? Min baitika. Naam, ahsan. Kharaja min baitika. Bukan min baituka. Naam, itu yang ingin kita ingatkan. Taib, man hadzal waladul ladzi kharaja min baitika? Jawabannya huwa bnu akhi. Naam, huwa bnu akhi. Taib, Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan nomor 8. Bismillah. Min aina haula'il duyufu? Huwa minar riyadu. Min aina haula'id duyufu? Jawabannya apa tadi? Huwa minar riyadu. Haula. Naam, haula itu apa? Hum. Naam, hum. Terus lanjutkan. Hum minar riyadu. Itu ada huruf min. Huruf min itu huruf apa namanya? Jar. Berarti kata yang setelah. Riyadi. Ahsanta, barakallahu fiik. Hum minar riyadi. Naam. Jadi yang sudah kita pelajari, kita terapkan supaya enggak lupa. Naam. Tayyib, berikutnya Al-Akh Muhammad Afwaz, silakan nomor 9. Min aina haula'il mumaradatu? Hunna minal filiyin. Min aina haula'il mumarridatu? Hunna minal filippin. Minal filippini. Huruf ba bertasydid. Minal filippini. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Mulyan nomor 10. Naam. Nah, Ustaz. Man hadhil batatu? Hiya bintul mudarrisati. Nah, man hadhil fatatu? Hiya bintul mudarrisati. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Latihan terakhir, latihan ke-6. Hati jam'al asma'il atiyati. Hati, berikanlah jamak pada atau dari isim-isim berikut ini. Kita disuruh mendatangkan bentuk jamaknya. Disuruh untuk mendatangkan bentuk jamaknya. Kita mulai langsung dari Al-Akh Abu Ruqayyah. Ukhtun. Nah, Ustaz. Ukhtun, banatul. Tidak, yang ukhtun dulu. Enggak ada nomornya sih. Ukhtun jamaknya? Akhwatu. Akhwatun. Naam. Al-Akh Hamim ke samping bintun. Bintun. Bintun. Nah, apa bintun? Bintun. Belum tahu, Ustaz. Nah. Kita beralih. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, dibantu. Bintun. Bintun banatun. Banatun, na'am. Al-Akh Abu Syifa, silakan. Muslimatun. Naam, Ustaz. Muslimatun, muslimatun. Naam, Al-Akh Abu Khansa, tabibatun. Tabibatun. Naam, Al-Akh Abu Saufa, tabibun. Tabibun, atibba'u. Naam, atibba'u. Al-Akh Abu Syuhada, zaujun. Azwajun. Azwajun. Al-Akh Imam, zaujatun. Zaujatun. Zaujatun. Zaujatun. Al-Akh Ristanto, fatatun. Fatatun. Ustaz. Kita bantu. Al-Akh Abu Ahnaf, dibantu. Fatatun. Fatayatun. Naam. Fatayatun. Fatayatun. Taib. Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Kabirotun. Kibarun. Kibarun. Tawilatun. Al-Akh Ammar Abu Salman. Tawilatun. Tawilatun. Tiwalun. Apa? Jamaknya tiwalun. Taib. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang. Jadidatun. Jududun. Jududun. Al-Akh Muhammad Afwas, akhun. Ikhwanun. Ikhwanun. Al-Akh Abu Mulyan, kabirun. Kibarun. Kibarun. Al-Akh Abu Ruqayyah, jadidun. Jududun. Ahsantum barakallahu fikum. Yang terakhir halaman 78. Asma'ul isyarati lil qarib. Isim isyarah untuk yang dekat. Hadha. Hadha talibun. Hadihi talibatun. Haulai tullabun. Haulai talibatun. Ini isim isyarah untuk yang dekat. Hadha, hadihi, dan haulai. Al-kalimatul jadidah. Kosa kata yang baru. Az-zawju. Jama'nya azwajun. Artinya adalah suami. Al-mar'atu. Al-mar'atu. Jama'nya nisa'un. Al-mar'atu, satu orang wanita. Jamaknya nisa'un, para wanita. Beda banget ya. Dari al-mar'atu berubah menjadi nisa'un. Satu orang perempuan, mar'atun. Jamaknya nisa'un. Kemudian, di sini ada tambahan faedah. Al-mar'atu, al-mar'atu ketika dikasih alif lam, dibaca al-mar'atu. Huruf mimnya berharakat fathah. Al-mar'atu. Biduni alif lam. Biduni alif lam maksudnya tanpa alif lam. Tanpa alif lam dibacanya imra'atun, karena dia diawali dengan hamzah wasol. Hamzah wasol dibaca imra'atun. Tapi kalau dikasih alif lam menjadi al-mar'atu. Al-mar'atu. Itu maksud yang disebutkan dalam kurung. Qaribun artinya dekat. Alhamdulillah, selesai pelajaran ke-13 bagian ba. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan baca pelajaran 13 bagian jim. Nah, bagian jim insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. ditanyakan. Sedikit bertanya, Ustaz. Nah, silakan Al-Akh Abu Hamzah. Tentang jamak, Ustaz. Tadi kan jadi dun dan jadi datun bentuk jamaknya sama ya, Ustaz. Jududun. Betul. Nah, kemudian kita bisa mengetahui enggak sih, Ustaz, misalkan mudarisun apakah dia jamaknya sama dengan mudarisatun atau memang dihafal saja, Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Pertama, di sini kita harus mengingat kembali bentuk jamak itu ada tiga macam, ada tiga jenis. Ada yang disebut dengan jamak mudzakkar salim, disebut dengan jamak muannas salim, dan ada yang disebut dengan jamak taksir. Jamak taksir. Nah, kalau yang tadi jadi datun dan jadi dun, jamaknya jududun, karena ini kata sifat biasanya kata sifat itu berlaku untuk semuanya, kecuali kalau bentuknya mufrad. Jadi datun untuk muannas, jadi dun untuk yang mudzakkar. Tapi ketika dijamakkan, bentuk jamaknya sama, jududun, jududun. Nah, adapun mudarrisun dengan mudarrisatun, ini sudah jelas bentuk jamaknya beda, karena mudarrisun itu mudzakkar, mudzakkar, maka kita jamakkan dengan jamak mudzakkar menjadi mudarrisuna. Mudarrisatun karena dia muannas, maka kita jamakkan dengan jamak muannas, mudarrisatun, mudarrisatun. Nah, jadi sementara yang sedang kita pelajari bentuk jamak yang sama itu adalah maksudnya yang sama antara mudzakkar dan muannas itu untuk kata sifat baru, lama, tinggi, panjang, pendek, itu sifat. Yang mana sifat ini melekat pada sesuatu yang mudzakkar ataupun muannas. Ada perempuan disifati dengan tinggi, laki-laki juga diberi sifat tinggi, kecil juga sama. Sifat ini bisa berlaku untuk yang muannas ataupun untuk yang mudzakkar. Sehingga ketika dalam bentuk jamak, bentuknya sama. Nah, sementara yang dipelajari pada pelajaran kita berlaku penerapannya pada kata sifat. Nah, insyaallah kalau terus mempelajari nanti ada faedah-faedah tambahan. Barakallahu fiik. Demikian Abu Hamzah. Nah, Ustaz, dipahami. Jazakallahu khairan wa fiikum barakallahu. Dan jazakallahu khairan wa fiik barakallahu. Baik, ada yang lain? Naam, insyaallah kita cukupkan pada pembahasan ini. Biidznillah azza wajalla kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.